Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittada bi hudahu ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali kajian kita di Kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah ini, melanjutkan masih pada Kitab Zakat yang kemarin kita sudah masuk pada harta-harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah naqdain, yakni alat tukar emas dan perak serta mata uang dengan wajib zakatnya manakala sudah satu haul, sudah satu tahun, kemudian sampai nisab. Nisabnya adalah kalau emas itu adalah 20 dinar dan kalau perak itu 200 dirham, atau kalau emas itu adalah sekitar 83 sampai 86 ini khilaf yang terjadi. Semuanya itu adalah sifatnya adalah takribi. Kemudian masuk pada yang kedua adalah zakat uzuro wathimar, zakat biji-bijian dan buah-buahan. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushati wa ghayra ma'rush wa ghayra ma'rushat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu wa az-zaytun wa ar-rumana mutashabihan wa ghayra mutashabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu wa yama hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menumbuhkan jannatin ma'rushat, jannat kebun-kebun ma'rushat yang terbentang. Makna ma'rush itu dasarnya adalah seperti permadani yang digelar, yakni terbentang luas. Wa ghayra ma'rushat wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluh, wan nakhl pohon-pohon kurma, wazara dan tanam-tanaman yang mukhtalifan ukuluhu, yang bermacam-macam yani jenisnya atau maka yang bisa dimakan ini. Wazaitun ar-rumman mutasyabih wa ghairu mutasyabih, demikian pula zaitun yang bagi kita sekarang sudah satu hal yang ma'ruf ya. Zaitun pohonnya juga, demikian pula buahnya atau minyaknya sekarang ya, artinya juga bukan hal yang asing lagi. Warumman dan buah delima, mutasyabih wa ghairu mutasyabih, yang serupa dan yang tidak sama. Kulu min thamarihi idza athmara, makanlah dari buah-buahannya ketika berbuah. Wa atu haqqahu yawma hasadih, dan ini syahidnya. Syahid dalam ayat ini adalah wa atu haqqahu yawma hasabihi, dan berikanlah haknya di hari panennya. Wa atu haqqahu yawma hasabihi wa la tusrifu, dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak senang terhadap orang-orang yang berlebihan. Ini sebagai dasar dari wajibnya zakat zuru' wa thimar, yani biji-bijian dan buah-buahan. Wa atu haqqahu yawma hasadihi, yani menunjukkan bahwa haulnya untuk tanam-tanaman ini adalah ketika panennya. Kemudian berikutnya al-asnaful lati tu'khadhu minha, jenis-jenis yang diambil zakatnya. Jadi tidak semua tanaman, tidak semua buah-buahan ya, tidak semua biji-bijian ya, tapi terbatas. Artinya di sini semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini qala la tu'khadhu zakatu illa min asnafin arba'ah bayyana hadzal hadits. Tidak diambil zakat itu kecuali dari tiga jenis, atau dari empat jenis yang dijelaskan oleh hadis berikut ini. Qala wa Nabi Hurairah wa Nabi Barda wa Nabi Barda wa Nabi Burda al-Aslami an Abi Musa wa Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahuma ila al-Yaman yu'alliman an-nasa amra dinihim فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah SAW mengutus keduanya, yaitu Abu Musa dan Mu'ad, sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'ad, yani di antara diutus ke negeri Yaman dari dai-dainya Rasulullah SAW adalah Abu Musa, Mu'ad, kemudian satunya lagi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang cukup lama dalam Mu'ad dengan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian datang bertemu dengan Rasulullah SAW turun dari Yaman ketika Haji Wada. Bahwa Rasulullah SAW mengutus keduanya ke negeri Yaman. Yu'allimanin nasa amra dinihim, keduanya untuk mengajari manusia tentang perkara agama mereka. Fa'amarahum, dan Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada mereka, alla ya'khudhu sadaqah, jangan mengambil zakat kecuali dari empat jenis ini. Al-hinta wa sya'ir wa tamar wa zabib. Hinta, sya'ir, tamar dan zabib. Hinta dan syair ini sebenarnya satu jenis ya, sama-sama dari gandum, dari gandum ini satu jenis ya. Jadi artinya masih satu, hanya berbeda dari sisi noknya saja. Kemudian tamar, korma dan zabib. Zabib ini adalah anggur yang kering, kismis kalau kita sekarang ya. Ini termasuk yang di zakatnya. Maka bahwa zakat tanam-tanaman ini terbatas, tidak semuanya. Kemudian pada padi ini adalah kias kepada semua ini. Karena ini semuanya adalah saat itu merupakan qutul balad. Ya, ini merupakan qut al balad, merupakan bahan makanan pokoknya. Maka bagi kita adalah beras, dan ini pun juga syibah muttafaq ya, hampir tidak ada yang menyelisih tentang beras ini, tentang apa padi ini. Jadi bukan beras tapi padi, masih gabah ya. Karena di sini adalah kembali kepada keumuman ayat wa atu haqqahu yawma hasadihi, ambillah dan berikan haknya ketika panennya. Ini masih gabah, maka padi ini adalah juga sama ketika panennya, karena sama-sama merupakan qut al-balad, ini merupakan bahan makanan pokok suatu negeri. Bagaimana dulu juga gandum, tamar dan zabib ini juga merupakan qut, kurma, zabib juga demikian, anggur yang dikeringkan. Ini jadi jelas ya. Barang-barang yang wajib dizakati dari tanam-tanaman hanya terbatas. Maka dari sini kebatilan yang dia mengkiaskan zakat profesi ya, zakat gaji atau profesi ini ya, dikiaskan kepada zuru' wa thimar, ini kias yang tidak pada tempatnya ya. Dari semua sisi tidak ada kecocokan. Namanya kias ya, itu ada tiga rukun nih. Ada asal, ada fara', ada illah. Ini rukun kias. Ada pokoknya, kemudian ada fara', ada cabangnya. Yang cabang ini tidak ada nas. Kemudian antara cabang dan pokok ini ada kesesuaian dari sisi illah, kesamaan illah, jenisnya. Seperti padi dengan ini semuanya, ini satu jenis. Kesamaannya dari sisi semuanya adalah merupakan qut, ya, merupakan bahan makanan pokok yang menjadi keseharian. Maka kalau kemudian dikiaskan, ya, profesi kepada zuru' wa thimar, dari sisi mana kesamaannya? Dari sisi mana kesamaannya? Ya. Maka ini adalah dari qut juga tidak. Ya. Juga dari semua sisi ini tidak ada, tidak ada, hanya apa namanya, dipaksakan sekali. Maka pada apa, profesi ini pun juga tidak ada satu pun dari para ulama yang mu'tabar, yang berfatwa tentang adanya zakat profesi, kecuali dari yang sekarang ini hanya Yusuf Qardawi dan dari Kuwait saja. Dan di Majma' Fiqih Rabithah Alam Islami yang merupakan kumpulan ulama sedunia, ya, ini pun tidak ada fatwa tentang zakat profesi ini. Demikian pula dari Lajnah Daimah, ya, Hay'at Kibar Ulama pun juga tidak ada tentang zakat profesi ini, kecuali kalau kemudian itu sudah jadi tabungan, maka zakatnya adalah kepada tabungan gaji yang ditabung, disimpan, maka ngitungnya adalah satu haul, satu tahun, ya, kembali kepada naqdain, ya, kepada naqdain ini, ya, ini ketika satu tahun, jadi tidak setiap bulan, ya. Maka kalau kemudian seperti itu, yang setiap pekan, ya, yang gajiannya misalkan setiap pekan, ya, ini juga, atau setiap dua pekan, ya, atau nah, seperti itu, tentunya ini adalah qiyas ma'rifah, tidak ada kesesuaian, ya. Ini jemaah hendaklah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nisabnya, maka bukan dengan perasaan, ya, bukan dengan perasaan dalam hal ini. Sekali lagi, kalau kemudian zakat, ya, zuru' wa thimar, sekarang dari tanam-tanaman itu sendiri misalnya, atau buah-buahan, ini jauh ada yang lebih hasilnya, dari sisi hasilnya, ya. Mereka alasannya kan hasil petani yang hasil seperti itu dizakati, lo pegawai kok tidak dizakati, ya. Ini sekali lagi agama ini bukan dengan perasaan, ya, tapi dengan nas, dengan dalil. Maka kalau seandainya sekarang tidak usah kepada itu dulu, kepada yang sama-sama tanam-tanaman atau buah-buahan, banyak yang lebih hasilnya itu lebih, lebih besar daripada padi misalnya, ya, seperti kebun mangga misalnya, atau kebun apel, ya, hasilnya jauh lebih besar. Maka itu juga tidak ada, tidak, tidak ada zakatnya, kecuali kalau itu sudah menjadi urud tijarah, sudah jadi barang dagangan. Ini kembalinya kepada barang dagangan, bukan kepada tanah-tanahnya itu sendiri. Ini. Maka kalau kemudian dengan itu jelas, ya, banyak lebih menjanjikan, ya. Seperti misalkan sayur-sayuran, ya. Ya, sayur-sayuran Lombok misalkan, cabai misalkan. Kalau pas lagi boomingnya itu, ini nanti menjelang Lebaran biasanya sudah jadi tahunan begitu. Balik kalau musim-musim tertentu kayak kemarin itu sampai ratusan ribu ini kan per kilo, ini sudah punya satu petak saja kalau ini sudah Masya Allah. Balik kalau punya satu patok saja juga luar biasa. Ini pun juga tidak ada ketentuan zakatnya. Jelas itu lebih banyak daripada padi, dan bisa panen berkali-kali lagi, bisa panen berkali-kali. Kemudian yang semisal itu juga banyak, seperti tebu misalnya dan tanaman-tanaman yang lain. Maka itu juga tidak ada satupun yang menyebutkan itu. Kemudian tentang nisab, yushtaratu liwujubi zakat fi zuru', dan ini di basnas kan juga seperti itu, ya, mengikuti kepada apa namanya, ini dari fatwanya Yusuf Qardawi dan juga dari Ubaid itu sendiri. Tidak ada yang lain yang memfatwakan tangannya zakat profesi ini. Kemudian berapa nisabnya? Yushtaratu li wujubi zakati li zuru'ati al-mal an tablugha an-nisab al-madhkur fi hadzal hadits. Disyaratkan wajibnya zakat pada tanam-tanaman dan buah-buahan ini manakala sudah sampai nisab yang disebutkan dalam hadits berikut ini. Qala wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsi raudin sadaqah min al-ibil wa laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqatun wa laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah. Ini dasar dari semua barang zakat. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda laisa fi maduna khamsi dawdin sadaqah. Tidak ada yang kurang dari 5 ekor dari unta ini, tidak ada zakat dari unta yang kurang dari 5 ekor. Jadi batas minimal untuk apa zakatnya unta adalah 5 ekor. Nanti di bab mawasih. Wa laisa bi maduna khamsi awaqin shadaqah. Dan tidak ada zakat dari yang kurang dari 5 awaq dari perak. Tidak ada zakat dari perak yang kurang dari 5 uqiyah. Awaq itu jamak dari uqiyah ya. Ini dan uqiyah ini juga kadar yang disebutkan ini temunya adalah ukuran-ukuran di masa Rasulullah SAW. Dan satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Maka 4 kali 5 berarti 200 ya. Maka zakat minimal pada perak itu adalah 200 dirham. Maka Rasul mengatakan itu walaysa fi maduna khamsi awaqin. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Dan kemudian syair yang ketiga walaysa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah. Dan tidak ada zakat ya, yang kurang dari 5 wasaq ya, dari tanaman-tanaman. Ini awsuq jamak dari wasaq. Satu wasaq ya, ini tentunya juga para ulama ada perbedaan pendapat tentang kadarnya karena semuanya sifatnya juga takribi. Ada mengatakan 130 setengah ya. 130 kilo, 130,5 kilogram dengan ukuran kilo. Dan ada kalau dari head ke ulama mengatakan itu satu wasak sama dengan 180 kilo. Nanti berapa? 180 kilo kali 5 ya. Ya. Berarti 900 ya, 9 kintal. 900 kilo 9 kintal baru ada zakatnya ya. Ini syahidnya di sini. Maka ini nisabnya untuk tanaman-tanaman adalah 5 wasaq. 5 wasaq sama dengan 9 kintal. Karena satu wasaq tadi adalah 180 ya. 180 kilogram. Maka kali 5 berarti 900 900 kilo atau sama dengan 9 juta orangnya. Qala kadar wajib. Sekarang kadar wajibnya berapa? Ya, ini sudah diketahui haulnya adalah panen, kemudian batas minimalnya adalah 5 wasaq. Ya. Kemudian kadarnya seberapa? Kadar zakatnya. Kalau pada ini apa nakdain 2,5% ya atau rukun wal masyur ya. Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi ma saqatil anharu wal ghaymu al masyur wa fi ma suqiya bis saniyah nisful masyur. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya beliau bersabda fi masaqatil anhar yang dialiri oleh sungai dan hujan ghaib itu al-mashur. Ini 1/10 ya. Wa fi ma suqiya bis saniyah dan yang diairi dengan saniyah dengan apa irigasi ya. Nisful umsyur separuhnya. Separuh dari 1/10 ini 1/20. Ini kadar zakatnya. Jadi juga sedikit lah ya. Paham ya Allah, kalau memberikan 1/10 berarti kalau 9 berarti 90 kilo. Kalau 900 berarti 9 berapa? 90 ya. Iya. Kemudian yang kedua Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma saqat as-sama'u wal uyunu aw kana athariyan athariyan al-ashr wa fi ma suqiya bi an-nadh nisf al-ashr. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda pada yang diairi dengan dari langit dari hujan wal uyun dan mata air atau afariyan jadi yang nemu maka itu 1/10 dan yang diairi dengan nubah di pengairan maka ini adalah separuhnya. Gimana dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah artinya yang memakai biaya yang tidak ada biayanya sama sekali ya. Tidak ada biaya sama sekali seperti tak ada hujan. Ya, tak ada hujan memang hujan tok itu artinya. Tapi kalau tak ada hujan sekarang kan bukan hujan. Ya, itu diakhiri dengan sumur. Nah, maka itu separuhnya. Karena itu nanti juga ada biaya dari jalan sumurnya, kemudian mesinnya, belum solarnya, ya, belum tukangnya juga. Ya. Ini dalam pengairannya maksudnya. Memakai biaya maka itu tidak zakat adalah separuhnya dan yang tidak memakai biaya sama sekali ini baru kemudian zakat adalah 1/10. Maka kalau kemudian yang sekarang umumnya kan bayar ya, umumnya itu bayar ya. Kalau di ini ya rata-rata kepada Dharma Tirta ya, kalau yang apa namanya di kelompok tani, kelompok tani itu ada Dharma Tirtanya ya, pengairan itu. Kemudian kalau yang seperti di daerah Sukarno sekitarnya kan rata-rata dengan sumur juga sama. Maka itu zakatnya adalah separuhnya ya, adalah zakatnya adalah separuhnya. Jadi kalau 9 kintal ya hanya praktis hanya 45 kilo ya. Sedikit sekali ya. Nisbah yang tidak berarti lah. 45 kilo ini gabah ya. Bukan beras ya. 45 kilo gabah ya. Jadi jelas ini soal ya, masalah zakat ini. Tamu juga hanya ini perlu disosialisasi saja. Jadi banyak yang belum menyadari tentang masalah ini. Banyak yang belum menyadari dari masalah zakat dan Hal ini pun juga zakat itu diambil manakala sebelum diambil yang lainnya, ya, sebelum diambil untuk biaya operasional dan seterusnya ini, sebelum diambil pokoknya panen berapa ditimbang. Kalau sudah sampai nisab sampai 9 kintal tadi, ya kurang lebih 9 kintal, ya diambil zakatnya dulu baru kemudian di bagi-bagi untuk dikurangi yang lain, ya. Ini pada asalnya. Ini jemaah hadirin Allah Subhanahu wa taala dari kadar zakatnya. Kemudian qala kharsun nakhil wal anab. Sekarang kaitannya dengan koma dan anggur, ya, yang merupakan kut, dan anggur di sini menjadi barang zakat pun kalau sudah dikeringkan. Tapi kalau masih buah ini tidak ada zakatnya, ya. Tidak ada zakatnya. Qala Nabi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala wazawna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk. Diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kami perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Meskipun dalam perang Tabuk ini tidak terjadi perang, ya, karena mereka menyerah sebelum perang orang-orang Romawi. Falamma ja'a wadi idza ra'atun fi hadiqatin laha, maka ketika sampai di daerah namanya di Wadi Al-Qura, tiba-tiba ada seorang wanita yang ada di kebunnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, ikhrisu wa kharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 awsuq. Faqala laha ikhsi ma yukhrij minha. Maka kemudian dihitung, ya. Ini dihitung, meminta kepada para sahabat untuk mengukur berapa. Kemudian Rasulullah SAW pun juga menghitungnya ada 10 wasaq. Ada 10 wasaq. Dan Nabi SAW berkata kepada si wanita pemilik kebun itu, hitung dari yang keluar dari tanah dari kebun ini. Falamma tawadi al-qura qala limar'ah kam jarah hadiqatuk. Ketika sampai di Wadi al-Qura itu, kemudian Rasulullah berkata kepada si wanita itu, berapa hasil dari kebunmu itu? Qalat 'ashratu awsuq. Khas Rasulullah SAW ada 10 wasaq. Ini ketika lewat, ya, Rasulullah supaya menghitung dikira-kirakan pada para sahabat. Rasulullah menghitung ada 10 ini kira-kira 10 wasaq. Nah, ketika balik lagi, datang lagi di kebun itu, tanya kepada si wanita itu, berapa hasilnya? Sama seperti yang diperkirakan oleh Rasulullah SAW, ada 10 wasaq. Dan 10 wasaq berarti kan sudah nisab, karena tadi adalah 5 wasaq. Qala wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'a Abdullah bin Rawaha wa yukhrisu an-nakhl hina yutib qabla an yukala minhu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Rawaha untuk menghitung kurma ketika sudah mulai masak, ya, yutib ketika sudah mulai bagus sebelum dimakan. Summa yukhayyar yahud ya'khudunahu bidzalika khas aw yadfa'unahu ilayhi bidzalika khas. Kemudian memilih kepada Yahudi ini, memilih kepada Yahudi untuk mereka mengambil dari ukuran itu, atau kemudian mereka membayar dengan kadar itu. Maka ini semuanya adalah kadar. Tidak seperti sekarang kan sudah ada timbangan, ya, ada timbangan. Lega yuksi az-zakat qabla tubka istimar wa tafarruq. Agar zakat itu diambil sebelum buah-buahan itu dimakan dan sebelum dipisah-pisah. Maka di sini jelas sebelum dihitung supaya zakat itu dihitung sebelum dimakan dan juga sebelum dipisah-pisah untuk yang lainnya. Jadi ini adalah diambil zakatnya sebelum dipisah. Nanti ada ketentuan, nah, jangan memisahkan yang sudah dikumpulkan dan jangan mengumpulkan yang sudah dipisahkan. Khasyyat az-zakat, khasyyat as-shadaqah, karena khawatir bayar sedekah, bayar zakat, ya, maka kemudian jadi dipukili. Jadi ini biasanya ini khususnya pada nanti pada binatang, pada mawashi. Ini kalau itu adalah merupakan harta syarikah, harta bareng-bareng. Ini biasanya sering terjadi seperti itu. Dari dua riwayat ini menunjukkan kadar zakatnya dan itu bisa dikira-kirakan dengan pada dan seperti ini tentunya dalam hal ini adalah pada khibrah, orang yang punya khibrah, punya pengalaman. Seperti misalkan orang-orang punya pengalaman biasanya ya kirawahinya itu ya tidak jauh, tidak meleset, ya. Seperti tukang tebas itu juga sekarang rata-rata juga ditebas itu, ya. Pak Adi pun juga ditebas, ya. Kalau di sini ya di sini saya tahu ditebas Pak Adi sih di sini aja, ya. Kalau di daerah Kulon tidak ada ya, tebas panti itu tidak ada. Ya. Paling ya tidak ada di biasanya dijual setelah apa namanya dipanen dulu. Kalau tebas ya baru ada di sini. Kalau tebas paling-paling pada buah-buahan biasanya petai atau apa seperti itu, petai, jengkol biasanya itu ya ditebas atau buah-buahan, rambutan ini kira-kira sekian kilo ya, baru atau biasanya kacang. Kalau kacang biasanya diambil contoh sampel, ini asin juga diambil sampel. Nah, itu sudah kalau tukang tebas itu sudah bisa kira-kira kan ini hasilnya kira-kira sekian kintal dengan luas tanah yang ada, luas lahan yang ada, dengan itu sudah kita paham in house, ya. Ini dihitung dan ini adalah al-khibrah karena memang al-Madinah adalah ahlinya masalahnya. Yang dari hadis ini diambil faedah bahwa ini boleh kemudian dikira-kirakan sebelum dipanen, sebelum dipanen. Tentunya itu dalam mengira-kirakan itu sebelum dipanen ketika sudah bagus. Maka dalam hal ini ketika orang jual beli, ya, ketika jual beli masih di masih di pohonnya, ini tidak boleh kecuali kalau sudah hatta ya berdua sholatullah sampai nampak muncul kelayakannya. Sebenarnya kadang kan ada istilahnya kalau orang pulang bilang ijon gitu ya. Ijon. Ini sudah pentil, baru pentil keluar itu sudah dijual misalnya. Ini seperti itu tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Jadi, karena meskipun orang yang punya khibrah, punya pengalaman bisa kira-kira kan ini nanti panen sekian-sekian kan. Sekian. Padahal nggak tahu kalau masih pentil itu kan juga riskan, kadang kena angin, kena apa, biar jatuh semuanya juga bisa jadi, bisa rugi pada karena di sini nanti ada gharar, ya, ada penipuan, ya, ada gharar baik itu kepada si pemilik atau si pembeli, ini juga belum jelas. Dan bisa jadi nanti munculnya bagus-bagus, nanti menguntungkan kepada si atau kelebihan kepada si pembeli atau sebaliknya, ya. Maka Islam tidak membolehkan seperti itu sampai hatta buluh sholat. Nah, ini sampai muncul ke, maka di sini juga lafadznya kan ketika koma ini apa namanya dengan lafad yutim ya. Pada lafad hadis tadi ya. Pada hadisnya Aisyah tadi hina yutimu qabla an yukal minhu, ketika sudah bagus, ketika sudah bagus artinya sudah hampir panen, mengira-irakannya ini dibolehkan untuk seperti itu, untuk mengira-irakan dalam ini adalah kembalinya kepada penguasa bahwa buah-buahan ini yang itu dalam hal ini seperti kurma dan juga inap pada anggur ya, pada kurma ini mungkin pada rutopnya itu sudah bisa dikira-kirakan ya. Kalau rutop sudah jadi rutop ini kan tidak lama dari rutop kepada tamar, karena kurma itu kan bertingkat dari balak kemudian menjadi rutop baru menjadi tamar. Dan kalau sudah jadi rutop ini sudah bisa dikira-kira. Karena rutop kepada tamarnya ini tidak lama. Rutop kemudian menjadi tamar, menjadi kurma yang ini tidak terlalu lama. Demikian pula pada anggur, ainat untuk kemudian menghitung balik jadi itu bisa dikira-kirakan. Ketika berapa tangkai, berapa ini sudah bisa dikira-kirakan. Basahnya sekian, nanti kalau dikeringkan sekian. Ini bisa dikira-kirakan. Maka ini para ulama pun juga menjelaskan bahwa buah-buahan ketika itu sudah nampak bagusnya ini ya dari yang diwajibkan pada zakat ini penguasa, karena zakat itu anggapannya kepada penguasa sebenarnya, ini boleh memutus orang yang punya khibrah untuk melihat apa sudah kelayakannya, sudah kira-kira ada beberapa, wah ini mungkin kira-kira keluar sekian dan sekian ini. Untuk kemudian bisa diambil zakatnya, perkirakan zakatnya ini agar tidak terjadi penipuan. Karena khususnya dalam hal ini yang pada riwayat yang kedua, summa yukhayyar yahud ya'khudunahu bidzalikal khasin, orang Yahudi dimasukkan adalah Yahudi di Khaybar ya. Yahudi Khaybar, karena di Khaybar itu ketika sudah ditaklukkan ya, itu mereka tetap menggarap ya. Tapi kembalinya adalah kepada kaum muslimin dan mereka mendapatkan bagian dari garapannya itu. Yahudi adalah pukil senang seperti itu, maka diutus dari utusannya Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah ketika sudah layak panen ini sudah dikira-kirakan. Ini yang hendak Allah Subhanahu Wa Taala dari zuru' wa istimar dari biji-bijian dan tanam-tanaman. Berikutnya adalah mawashi, zakat yang ketiga adalah binatang ternak. Dan ini pun juga terbatas hanya pada tiga atau empat, dari onta, sapi, dan dalam ini sapi kerbau dikiaskan kepada sapinya dan kambing. Dan ini pun juga tidak ada kias yang lain. Jadi yang lainnya lebih menguntungkan, ya. Lebih menguntungkan. Seperti burung sekarang, ya, ternak burung jangan sekarang. Ya. Ini yang untung ya untung sekali. Ya. Yang untung sekali atau juga unggas ya, semuanya unggas dari ayam misalkan, bahkan ayam panen setiap 45 hari ya. Ayam berdaging itu kan tidak pernah lebih dari itu, antara 1 bulan, 1 bulan setengah sudah panen, karena kalau lebih dari itu rugi sudah ini. Itu umur cuma 1,5 bulan saja, lebih dari itu rugi, itu hanya makan saja nggak gemuk-gemuk. Saya tahu kan dulu juga pernah melihara itu, jadi ngerti benar-benar ya. Itu rugi, mayor sudah seperti umumnya cuma praktis 1,5 bulan saja. Maka itu pun juga tidak ada ketentuan zakatnya, dan bahkan itu lebih banyak ya, hasilnya. ya kalau mungkin 1.000, 5.000, yang puluhan ribu. Ini kan juga jelas lebih banyak. Apalagi itu panennya setiap 1,5 bulan sekali, Pak. Kalau dihitung kan, insya Allah. Nah, ini juga tidak ada zakat, ketentuan zakatnya dengan seperti itu. Tapi kembalinya adalah kepada Allah Tijal. Kalau tidak beli barang, tidak ada. Baik, ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah Pak, kita lanjutkan di berikutnya. Pada Allah, pada Allah. Allah dan Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mana kita akan bermanfaat dan masyarakat, dan benar-benar kita bisa kaji mengajari masalah ini dan bisa dipertemukan dengan Allah. Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.